semesta dengarkan. Saat sang Dewi Pertiwi berbicara pada lubuk hati terdalam, oh manusia. Sabda langit ditafsirkan sebelum ditulis berwujud tulisan. Falsafah dan cita-cita insan dan maha pencipta, hembuskan zat dan nafas tenaga. Puaskan diriku untuk mencari ilmu, cerahkan diriku dengan kebenaran. Tak lagi bisa dibungkam dan menyangkal sejarah, akar dan asal muasal kita. Oh wahai, wahai, wahai, wahai, isyarat dan budaya. Oh wahai, wahai, wahai, wahai, aksara dan tata krama. Oh wahai, wahai, wahai, wahai, alam sebagai petunjuk. Oh wahai, wahai, wahai, wahai, maka ku panggil oh wahai leluhur. Alright, 350 tahun terlalu lama dan cukup sudah kau terjajah. Jangan lemah dan lengah di saat mereka sibuk janjikan surga, di saat mereka ribut mengejar tahta. Negerimu diabaikan, tanah airmu digadaikan. Leluhur berikan waktu, ku mohon dengarkan nyanyianku. Apa yang telah terjadi, sepertinya hilang jati diri. Ku ingat jemari yang menuai padi, yang dahulu membangun jari.